Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-attamani al-akmalani ala al-mab'usi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Amthalu fil Quran. Dan berikutnya yang akan kita baca adalah Mathalul ladzi takhadha hawahu fi suratil Furqan. Perumpamaan yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan untuk manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Halaman berapa? Halaman 200. Ibnu Qayyim mengatakan wa minha qauluhu ta'ala, termasuk di antara ayat yang berisi perumpamaan itu adalah firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tahukah kamu orang yang menjadikan Tuhannya sebagai atau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Apakah engkau menjadi orang yang mendapatkan tugas untuk mengurus orang ini? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun? Ataukah engkau menyangka bahasanya kebanyakan mereka mendengar atau berfikir? Inhum illa kal'an ilhum illa kal'an'ami bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka kecuali seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Al-Furqan ayat 43-44. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka kecuali seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat. Sehingga di situ ada permisalan untuk orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan ya'ni ta'ala dzikruhu, yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala berfirman ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya adalah syahwatnya yang menjadi sumber keinginannya dijadikan sebagai hawa nafsunya. Wadhalika anna ar-rajula minal musyrikin kana ya'budul hajara fa idza ra'a ahsana minhu rama bihi wa akhadha al-akhar ya'buduhu. Dan itu terjadi ketika ada orang musyrik, mereka menyembah sebuah batu. Ketika dia lihat ada batu yang lebih bagus lagi, maka batu yang lama ini dibuang, kemudian dia mengganti batu yang baru, lalu batu yang kedua ini disembah. Fakana ma'buduhu wa ilahahu ma yatakhayyaruhu li nafsihi. Sehingga apa yang dia sembah dan apa yang menjadi Tuhannya adalah sesuai dengan pilihan jiwanya. Karena itu Allah Ta'ala menyebut, tahukah kamu orang yang menjadikan Tuhannya mengikuti hawa nafsunya? Afa anta takunu 'alaihi wakila? Apakah engkau wahai Muhammad menjadi orang yang menjaga orang ini terhadap perbuatannya padahal mereka adalah orang yang sangat bodoh? Am tahsabu, apakah engkau menyangka wahai Muhammad anna aktsara haula'il musyrikin, bahasanya mayoritas orang-orang musyrik itu, yasma'una ma yutla 'alaihim, mereka mendengar apa yang dibacakan kepada mereka, Au yaqilun, atau mereka memahaminya. Ma yu'aninuna min hujajillah, mereka sama sekali tidak punya perhatian terhadap dalil yang Allah turunkan. Fayafhamun, sehingga mereka bisa memahaminya. Inhum illa kal an'am, mereka tidak lain hanyalah seperti binatang. Yang mereka tidak pernah berpikir, tidak menggunakan akalnya, dan tidak pernah berusaha untuk memahami informasi yang sampai kepadanya. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Karena binatang itu dia mendapatkan petunjuk sesuai dengan arahan orang yang menuntunnya atau yang menungganginya. Sementara orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak mau mentaatinya. Dan mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bahkan ingkar kepadanya dan bermaksiat di hadapannya. Sehingga berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh At-Tabari, kita bisa memahami yang dimaksud menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan adalah mereka ketika memilih Tuhan itu berdasarkan nafsunya. Yang ini cocok, saya jadikan Tuhan. Ini enggak cocok, saya ganti dengan Tuhan yang lain. Sesuai dengan keinginan pribadinya. Dan mungkin ini ada di hadapan atau di tengah masyarakat kita, di mana mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sehingga ketika menyembah, atau mereka ketika mencari agama, itu berdasarkan hawa nafsunya. Sekarang kita akan baca penjelasan Ibnul Qayyim. Fashabbaha aktsaran nasi bil an'am. Beliau membuat permisalan mayoritas manusia itu seperti binatang. Beliau memisalkan mayoritas manusia seperti binatang. Wal jami' bainan naw'ain, dan sisi kesamaan dari dua jenis ini adalah at-tasawi fi adami qabulil huda wal inqiyadi lahu, yaitu kesamaan tidak mau menerima petunjuk dan tidak mau taat kepada petunjuk. Wa ja'ala al-aktsarina adalla sabilan minal an'am, bahkan Allah sebut mayoritas manusia itu lebih menyimpang dibandingkan binatang. Li'anna al-bahimata yahdiha sa'ikuha fatahtadi, karena binatang itu dikendalikan oleh orang yang menungganginya, sehingga si binatang ini tahu jalan yang benar. Bisa ke rumah untuk pulang, bisa ketemu dengan anak istrinya atau keluarganya. Wa tatba'u tariqa fala tahidu anha yaminan wala shimala, dan dia mengikuti jalan sehingga dia tidak belok kanan belok kiri. Wal aktsarun yad'unahumur rusul wa yahdunahumus sabila, sementara mayoritas manusia mereka mendapatkan seruan dari para rasul, dan para rasul itu memberikan petunjuk jalan yang lurus. Fala yastajibuna wala yahtadun, tapi mereka tidak merespon dan tidak mengambil petunjuk dari mereka, dari para rasul. Wala yufarriquna baina ma yadurruhum wa baina ma yanfa'uhum. Orang-orang kafir itu juga tidak bisa membedakan apa yang mendatangkan manfaat dan apa yang membahayakan bagi mereka. Sementara binatang bisa membedakan apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang berbahaya. Sehingga binatang bisa tahu ma yadurruha minan nabat, ini pepohonan yang membahayakan. Wa tariqa, dan dia tahu ini jalan menuju jurang, sehingga dia enggak mau lewat situ. Fatajtanibuhu, sehingga binatang ini menjauhi pepohonan tadi, menjauhi dedaunan yang dia anggap beracun, dan dia memilih yang lain. Coba kambing dikasih tembakau, dia enggak mau makan. Dia enggak mau makan. Siapa yang ngajari kalau tembakau itu ketika dikonsumsi oleh si kambing, maka ini bisa membahayakan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan insting kepadanya sehingga dia tahu apa yang berbahaya baginya dan apa yang bermanfaat baginya. Ada ulat yang berduri, tapi durinya pendek ya, warna-warni, durinya pendek. Itu kalau disentuh gatel. Antum kasih ayam ulat yang gak ada durinya, ditaruh, dimakan. Kasih ulat yang berduri, dia gak mau makan. Padahal sama-sama ulat. Karena dia tahu ini kalau ditelan bikin radang tenggorokan. Sehingga dia hindari makanan yang seperti ini. Padahal itu binatang. Dari mana ayam itu tahu kalau ini berbahaya? Itulah insting yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. وَمَا يَنْفَعُهَا فَتُعَثِّرُهُ. Dan binatang juga tahu apa yang bermanfaat baginya, sehingga nanti membuat dia makin gemuk. وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ لِلْأَنْعَامِ قُلُوبًا تَعْكِلُ بِهَا. Sementara Allah Ta'ala tidak menciptakan untuk binatang hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Wala alsinatan tantiku biha. Mereka juga tidak dikasih lidah yang bisa dipakai untuk bicara. Apa beda lidah sapi dengan lidah manusia? Gede lidah sapi ya. Baik. Atau misalnya binatang yang punya lidah yang kecil seperti manusia, tapi kenapa dia gak bisa bicara dengan lidahnya? Manusia bisa mengucapkan kalimat konsonan, kalimat vokal, dan aneka kalimat yang lainnya sesuai dengan bahasa yang Allah berikan kepadanya. Wa'a'ta dhalika liha'ula. Sementara Allah berikan hal itu kepada ha'ula, orang-orang musyrikin tadi. Thumma lam yantafi'u biha. Tapi mereka tidak memanfaatkannya. Ja'alalahu minal ukul wal kulub. Allah berikan kepada mereka akal dan hati. Wal alsinah wal asma' wal absar. Mereka punya lidah, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan, tapi semuanya tidak dipakai untuk mengikuti dan mentaati yang memerintahkan. Fahum adallu minal baha'im. Maka mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Fa inna man la yahtadi ila rusydi wa ila salam ma'ad dalil lahu adallu wa aswa'u halan mimman la yahtadi haitsu la dalila ma'ah. Karena orang yang tidak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan ke jalan keselamatan, padahal dia sudah diberitahu, maka dia lebih menyimpang dan lebih jelek kondisinya dibandingkan orang yang sama sekali tidak pernah mendapatkan keterangan. Karena jadinya orang yang kedua ini apa? Dia bodohnya bertumpuk. Pertama dia bodoh karena memilih yang salah. Yang kedua sudah dikasih tahu tetap ngeyel. Ini permisalan yang dibuat oleh Allah untuk orang-orang musyrikin, yang Allah sebut mereka menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu, atau sesuai dengan hawa nafsunya. Mau menyembah apa, itu acuannya adalah hawa nafsunya. Bisa jadi ada orang yang menjadikan panutannya berdasarkan hawa nafsu. Kalau ini konteksnya yang lebih, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kaitannya dengan masalah sesembahan. Saya maunya nyembah yang ini. Ketemu batu akik yang lebih bagus, yang ini dibuang, ganti yang ini. Nanti ketemu jimat yang lebih bagus lagi, jimat yang lama dibuang, ganti jimat yang baru. Seperti para penyembah keris, penyembah jimat, itu kalau menemukan yang lebih antik, yang lama ditinggalkan. Ada juga orang yang menjadikan panutannya sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga ketika dia belajar, maka dia punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Wah, nanti semuanya ditelan semuanya, saya akan pilih kira-kira mana yang paling cocok untuk saya. Paling cocok untuk saya berarti berdasarkan hawa nafsu jadinya. Orang boleh menimbang akwal, menimbang banyak pendapat, dengan syarat dia tahu mabda'nya, dia tahu latar belakangnya, tahu sumbernya. Sehingga kenapa ada ulama A berpendapat A, ulama B berpendapat B, ulama C berpendapat C, ditampung semuanya. Baik, dari sekian banyak pendapat kita akan lakukan tarjih. Nah, untuk bisa melakukan tarjih berarti dia butuh apa? Alat untuk menimbang mana dari sekian pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Karena itulah ulama mujtahid itu bertingkat. Mujtahid yang paling tinggi adalah mujtahid yang bisa membuat kesimpulan langsung dari sumber, dari dalil. Seperti para al-a'immatul arba'ah. Kemudian para ulama-ulama kibar, gunung-gunung dalam masalah hadis, fikih dan yang lainnya. Kita mengenal imam yang empat, kita mengenal Sufyan ats-Tsauri, kita mengenal Ibnu Uyainah, kita mengenal Laits Ibnu Sa'ad dan para ulama-ulama yang lainnya. Kemudian ada juga mujtahid yang di bawahnya kelasnya, yang dia melihat ada perbedaan di kalangan guru-gurunya, lalu nanti disimpulkan dari sekian perbedaan ini kira-kira yang lebih mendekati yang ini. Maka ada istilah mujtahid madhab. Seperti di kalangan Syafi'i ada mujtahid madhab Syafi'i, di kalangan Hambali ada mujtahid madhab Hambali, dan di madhab-madhab yang lain juga ada. Nah, mereka ini nanti melakukan takhrij. Takhrij itu menimbang dari sekian banyak khilaf dalam madhab-madhab itu, kemudian nanti berusaha untuk memilih mana yang lebih sesuai dengan perkataan imamnya. Nah, kalau kemudian ada di antara ikhwah yang menerima banyak ilmu dari para asatidzah, Ustaz A mengatakan A, Ustaz B mengatakan B, dan dia mau melakukan takhrij, berarti dia harus tahu sumbernya, mabda'nya. Ustaz A kenapa bilang A? Jadi kesimpulannya bukan sebatas pendapat, tapi dicarikan ke atas. Ini asal-usulnya bagaimana kalau dia bisa mengatakan seperti ini. Nah, di saat itulah nanti dia bisa menimbang kira-kira mana di antara sekian pendapat ini yang lebih mendekati. Kalau enggak bisa gimana? Kalau enggak bisa, berarti dia melakukan ijtihad yang lebih rendah lagi, yaitu hanya dengan mengacu kepada indikator yang tidak cukup kuat, indikator yang lemah. Misalnya, saya lebih cenderung pendapat A. Kenapa? Ini jumhur ulama. Alasannya dia cuma satu, jumhur gitu aja. Dia enggak pernah tahu kenapa jumhur berpendapat kayak gitu. Wah, saya enggak ngerti, enggak sanggup saya seperti itu. Atau saya mengambil pendapat B. Alasannya apa? Beliau doktor. Dia enggak pernah tahu. Terus pendapat B itu latar belakangnya gimana? Wah, saya enggak sanggup, enggak ngerti bagaimana cara beliau membuat kesimpulan. Pokoknya saya percaya kalau dokter insya Allah benar. Atau pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Atau saya mengambil pendapat ulama C. Kenapa? Oh, karena beliau ini lebih fokus di bidang itu. Ya. Sehingga kalau dalam masalah fikih misalnya, saya lebih cenderung pendapat ulama ini. Dalam masalah tafsir, saya lebih cenderung pendapat ulama ini. Dalam masalah akidah atau manhaj, lebih cenderung kepada ulama ini. Melihat mumarosah, melihat latar belakang orang ini, lebih sering membahas masalah itu, sehingga kita punya bayangan insya Allah beliau expert di sini. Kalau menggunakan standar ini insya Allah masih diterima. Tapi kalau yang paling bawah lagi, terakhir ya, kembali kepada hawa nafsunya, ya pokoknya kalau enggak ini saya enggak mau. Kenapa? Ya pokoknya itu. Jadi dalilnya apa? Pokoknya. Sehingga bukan karena pertimbangan ini jumhur, ataukah menurut dia beliau ini lebih bertakwa atau yang lain, maka di posisi ini berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai acuan dalam mengambil pendapat. Kemudian kita beralih ke permisalan berikutnya. Permisalan yang Allah sebutkan di surat Ar-Rum ayat berapa itu? Surat Ar-Rum ayat 28. Kita lihat surat Ar-Rum ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, Dorabalakum mathalan min anfusikum, Hallakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum, Fa'antum fihi sawa, Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, Kadhalika nufassilul ayati liqawmi ya'kilun. Allah membuat permisalan untuk kalian. Min anfusikum, yang permisalan itu ada pada diri kalian sendiri. Gimana bentuk permisalan yang ada pada diri manusia itu sendiri? Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Apakah budak kalian itu punya hak yang sama terhadap rezeki yang kalian miliki, yang aku berikan kepada kalian? Fa'antum fihi sawa, kemudian kalian memiliki hak yang sama terhadap rezeki itu. Sehingga budak itu ketika mau ngambil uang tadi, bebas. Gak perlu lapor ke kamu. Kamu ketika ngambil uang juga bebas, gak perlu lapor ke budak. Takhafunahum, kalian takut kepada mereka, sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Kakhifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah bagaimana Allah membuat rincian penjelasan ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Surat Ar-Rum ayat 28. Allah membuat permisalan tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik dengan melihat kondisi manusia ketika berinteraksi dengan budaknya. Kamu tinggal di sebuah rumah. Di rumah kamu ada budak kamu. Sama-sama manusia. Tempat tinggalnya sama. Apakah budak kamu punya kuasa yang sama terhadap hartamu? Sebagaimana kamu ketika menguasai hartamu tidak perlu izin ketika menggunakannya. Maka budakmu bisa ngambil uang seberapapun, bisa membelanjakan uang seberapapun tanpa harus izin tuannya. Lalu kamu juga merasa takut kepada mereka, karena budak itu takut kepada, sebagaimana budak takut kepada tuannya. Apakah terjadi seperti itu? Tentu jawabannya, tidak mungkin itu terjadi. Sehingga tidak ada budak yang menjajah tuan. Adanya tuan yang menjajah budak. Maka ketika budaknya salah tidur di sebuah tempat, takut dia dimarahi. Atau dia memecahkan barang, dia takut nanti tidak dimarahi. Tuannya juga gitu. Ketika dia duduk di tempat yang salah, nanti takut dimarahi. Mecahkan barang di rumahnya, nanti takut nanti dimarahi sama budaknya. Apakah itu terjadi? Jawabannya tidak. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, Mathalalakum ayyuhal qawm Rabbukum. Rabb kalian membuat permisalan untuk kalian, wahai manusia. Mathalan min anfusikum, dengan permisalan yang ada pada diri kalian. Halakum mimma malakat aimanukum. Apakah kalian terhadap budak kalian, yakulu, kalian pernah mengatakan, Mimma malikikum min syuraka. Kamu sama seperti saya statusnya untuk memiliki semua harta ini. Fima razaqnakum min malin, yang ku berikan kepada kalian. rizki yang Allah berikan kepada kalian. Fa'antum fihi sawa, sehingga kalian punya status yang sama. Wahum yakulun, sementara mereka mengatakan, fa'idha lam tardau bidhalika li'anfusikum, kalau kalian tidak merasa ridho dengan hal ini terjadi pada kalian, fakaifa raditum antakuna alihatakum, antakuna alihatukum allati ta'budunaha li syuraka'a fi ibadatikum iya. Maka bagaimana mungkin kalian menganggap bahwa Tuhan yang kalian sembah itu punya hak yang sama dengan aku, kata Allah, dalam masalah peribadatan. Wong kamu sendiri, kalau budakmu mau ngambil duitmu enggak pakai izin dan itu jadi kesepakatan bersama, kamu enggak mau. Tapi kenapa kamu mengatakan bahasanya Tuhanmu ini statusnya sama dengan Allah dalam masalah hak diibadai? Wa antum wa hum abidun wa mamaliki, sementara kalian dan budak kalian semuanya adalah hambaku dan di bawah kekuasaanku. Wa ana maliku jami'ikum, dan aku adalah pemilik kalian semua. Ini permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim. Wa hadza dalilun qiyasi. Ini adalah dalil kias. Ihtajjallahu subhanahu bihi 'alal musyrikin. Allah jadikan ini sebagai hujjah untuk menyalahkan orang-orang musyrik. Haitsu ja'alu lahu min 'abidihi wa mulkihi syuraka. Di mana mereka telah menjadikan hamba Allah dan kerajaannya sebagai sekutu, menjadikan sekutu berupa hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan tuhan-tuhan yang disembah itu sebagai sekutu untuk Allah. Fa qama 'alaihim hujjatan ya'rifuna sihhataha min nufusihim. Maka Allah taala membuat hujjah yang mereka bisa mengetahui kebenaran hujjah ini dari diri mereka. Wala yahtajuna fiha ila ghairihim, dan mereka tidak butuh yang lain. Wa min ablagil hujja, wa min ablagil hajjaji ay ya'khudhal insanu min nafsihi wa yahtajju 'alayhi bima huwa fi nafsihi muqarrarun indahum ma'lum. Dan dalil yang paling kuat adalah ketika seseorang mengambil permisalan itu pada dirinya sendiri dan dia jadikan sebagai hujjah bima huwa fi nafsihi, yang ada pada dirinya, muqarrarun indahum, ma'lumun laha, yang sudah ma'ruf ada pada dirinya. Ibaratnya begini ya, ada orang mau berbuat zalim, orang mau berbuat zalim kepada si A, lalu dia dicegah, bapak kenapa mau seperti itu, pokoknya saya gak suka. Baik, sekarang saya balik. Kalau saya seperti ini kepada bapak, bapak mau gak? Ya saya gak mau. Kalau gitu jangan memperlakukan yang seperti itu kepada si A. Kalau dia mengakui itu, berarti itu adalah hujah yang paling kuat bagi dirinya. Sebagaimana Anda tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Faqala, Allah taala berfirman, lakum mimma malakat aymanukum. Budak kalian itu milik kalian. Maksudnya adalah min abidikum, budak kalian, wa imaikum syuraka, mereka punya hak sekutu fil mali wal ahl, untuk menikmati harta dan kumpul bersama keluarga. Artinya mereka statusnya sama sebagaimana kalian dalam memiliki harta dan keluarga. Fa antum wa hum fi dzalika sawa'un, sehingga kalian dan mereka statusnya sama. Takhafunahum, kalian takut kepada mereka, ayyukasimukum amwalakum wa yushatirukum. Kalian takut nanti harta itu akan dibagi, lalu mereka merebut setengahnya. Wa yasta'thiruna ba'duha 'alaikum. Sementara sebagiannya diserahkan kepada kalian. Kama yakhafu syariku syarikahu. Sebagaimana ketika ada orang yang punya harta bareng, dia takut ketika temannya merebut jatahnya. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, takhafuna ayyarithukum kama yarithu ba'dukum ba'da. Kalian takut nanti mereka akan merebut warisan kalian sebagaimana satu sama lain saling merebut harta itu. Maknanya adalah, wal makna, hal yardo ahadun minkum, apakah kalian merasa senang ayyakuna abduhu syarikahu, ketika budaknya itu menjadi teman sekutu baginya. Fi malihi wa ahlihi, untuk menemati harta dan keluarganya. Hatta yusawihi fi tasarrufi fi dzalika, sehingga mereka punya status yang sama dalam mengelola harta itu. Fa huwa yakhafu ayyan farida bi amrin yatasarrufu fihi kama yakhafu ghairuhu minasy syuraka'i wal ahrar. Maka dia khawatir ayyan farida bi amrin, orang itu memerintahkan sesuatu, yatasarrufu fihi, untuk menggunakan harta tadi, kama yakhafu ghairuhu minasy syuraka'i wal ahrar, sebagaimana orang lain takut ketika dia punya saingan, dia punya saingan terhadap harta itu. Beliau ingin menjelaskan kalimat takhafunahu, takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Misalnya begini, Anda menemukan sumur, atau Anda menemukan sebuah harta. Lalu ketika Anda ketemu harta itu, pada waktu Anda mau mengambil harta itu dibantu oleh orang lain. Kita kan punya kekhawatiran, nanti dia minta jatah. Padahal ini kan saya yang menemukannya, saya yang mengupayakannya, seharusnya ini menjadi milik saya 100%. Bukankah kalian takut untuk seperti itu? Fa idza lam tardau dzalika li anfusikum. Kalau kalian sendiri tidak senang diperlakukan seperti ini, fala falima addaltum bi min khalqi. Lalu kenapa kalian menyimpangkan diriku kepada makhlukku? Man huwa mamlukun, yang itu merupakan sama-sama budak. Semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Mamlukun li, yang itu merupakan budak bagiku. Fa in kana hadzal hukmu batila fi fitrikum wa uqulikum. Karena itu jika kondisi seperti ini adalah kebatilan pada diri kalian, pada naluri kalian dan akal kalian, ma annahu jaizun 'alaikum mumkinun fi haqqikum, padahal itu mungkin saja terjadi pada diri kalian, id laisa abidukum mulkan lakum haqiqatan, karena budak kalian bukanlah milik kalian secara hakiki, wa innama huwa ikhwanukum, namun mereka adalah teman kalian, ja'alahumullahu tahta aidikum, yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian, wa antum wa hum ibadi, dan kalian serta mereka para budak kalian adalah sama, yaitu sama-sama hambaku. Fa kaifa tastajizuna mithla hadzal hukmi fi haqqi. Kalau itu mustahil berlaku bagi kalian, lalu kenapa kalian membolehkan hukum seperti ini berlaku pada diriku? Ma anna man ja'altumuhum li syuraka'a abidi wa mulki wa khalqi. Padahal makhluk yang kalian jadikan sebagai sekutu bagiku adalah budakku, milikku dan makhlukku. Fahal kadza yakunu tafsilul ayati li ulil uqul. Inilah rincian ayat bagi orang yang berakal. Insyaallah kita cukup bisa memahami permisalan dalam ayat ini. Jika kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, bagaimana mungkin kalian memperlakukan Allah seperti itu? Ya. Dimana orang-orang musyrik menjadikan apa? Tuhan-tuhan mereka selain Allah punya hak yang sama dengan Allah dalam masalah peribadatan. Dan ini juga berlaku untuk semua yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti mengetahui hal yang gaib. Kemudian apa lagi? Yang menciptakan, mengatur alam dan seterusnya. Ketika ada orang punya keyakinan bahwasanya si A ini punya hak yang sama dalam mengatur rizki, dalam mengatur alam, maka berarti dia telah menjadikan budak Allah sebagai sekutu bagi Allah dalam kepemilikan masalah rububiyah. Ya, kalau kamu enggak mau diperlakukan seperti itu, seharusnya kamu jangan memperlakukan Allah seperti itu. Wallahu ta'ala alam, dalil yang sangat zahir untuk menunjukkan betapa dolimnya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tayyib, dan untuk selanjutnya kita akan membahas perumpamaan antara mukmin dan kafir yang Allah sebutkan di surat An-Nahl. Dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.